Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab minal iman billahi as-sabru ala perintah, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar atas takdir takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan ayat-ayat maupun hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Kita insyaallah baca syarahnya. Qauluhu bab minal iman billah as-sabr ala aqdarillah. As-sabr ala aqdarillah huwa alamatul iman billah. Sabar terhadap ketetapan atau takdir-takdir Allah merupakan tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsud huna sabrul muslim ala aqdarillati laisa lahu fiha sababun. Yang dimaksud sih adalah kesabaran seorang muslim terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ya baginya berkaitan dengan masalah takdir tersebut suatu sebab. Ini dia tidak bisa mengupayakan apapun terhadap takdir tersebut kecuali hanya bersabar. Yani anal aqdar tanqasim ila qismain. Bahwasanya takdir-takdir terbagi menjadi dua, al aqdar al makruhah allati yuqaddiruha Allah taala ala al abdi wa laysa lil abdi fiha sababun. Al marad wal hajah wal dilat allati yubtala biha al abdu wa hiya laysat min al ma'asi fa hadhihi yanbaghi lil abdi an yashbira 'alayha wa yajibu 'alayha dzalika. Pertama, takdir-takdir yang al makruhah, yang tidak disukai, yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada seorang hamba yang tidak ada bagi hamba tersebut ya suatu sebab untuk mengalihkannya, seperti sakit ditimpa oleh ketakutan suatu penyakit atau suatu kebutuhan atau diuji dengan berbagai ujian, tetapi yang tidak ada kaitannya dengan masalah kemaksiatan ya, karena ada jenis ya, ini sakit, kemiskinan, ketidaksukaan, musibah, bencana dan sebagainya. Yang seperti ini yang wajib bagi seorang hamba adalah sabar atas ujian seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah suatu musibah menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ini adalah takdir yang Allah tetapkan, yahdi qalbah, maka Allah akan beri petunjuk pada hatinya. Wa yaqulu ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun di bumi ini yang menimpa di bumi ini ataupun pada diri kalian kecuali itu telah ditulis dalam suatu kitab sebelum diciptakan. Sebelum diciptakannya bumi ini, sebutkan 50 tahun sebelum penciptaannya. Falqahtu wa adamul matar minal masaib. Pecah-pelik, tidak adanya hujan, termasuk berbagai musibah. Wal marad minal masaib, sakit. Demikian juga wal ahad allati takhudhu al-thamarah minal masaib, gagalan panen termasuk musibah. Wabtila'u bil faqri wal haja minal masaib, ditimpa kemiskinan, kekurangan termasuk musibah. Wa hakadha ghairuha minal masaib, dan yang lainnya. Fayan bagil abdi ayyukmina bitilkal masaib al-muqaddarah minallahi min qabli an yakhluqa as-samawat wal arda bi khamsina al-fasad. Maka yang seharusnya bagi seorang hamba berkaitan dengan musibah-musibah semacam ini, ya, dia beriman dengan musibah tersebut yang telah Allah takdirkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah tetapkan sebelum diciptakannya langit dan bumi 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Fa yasbiru 'alaiha, kemudian dia bersabar setelah dia beriman bahwasanya musibah-musibah itu telah Allah tetapkan, telah Allah catat 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka setelah itu dia bersabar. Wa yuqabiluha bilhamdi wa syukrillah ala qadaraha. Dia lawan musibah tersebut dengan apa? Dengan memuji Allah, bersyukur kepada Allah yang telah mentakdirkan. Ini diantara samarat, ya, buah dari keimanan terhadap takdir. Ketika tertimpa suatu musibah, tidak marah, tidak kemudian murka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu musibah telah Allah catatkan, telah Allah tetapkan. Mau dia suka atau tidak suka, telah Allah takdirkan dan pasti terjadi. Ya. Pasti terjadi. Maka cara dia menghadapinya adalah dia bersabar. Bahkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Ini orang yang beriman, yang mengetahui hakikat ini semua. Orang yang jahil dalam masalah ini, dia akan marah, dia tidak akan ridho. Kemudian asaniya wa amma al-ibtila bil ma'asi. Fa ka'ibtala al-insan bi fi'l zina aw bi sarbil khamr aw bi safki diman haram fa hadza la yajuz lahu ayahtaj 'alaihi bil qadar. Kemudian yang kedua, orang yang ditimpa ujian berupa kemaksiatan, ini pun ujian. Kalau tadi diuji, ditimpa ujian berupa perkara-perkara yang tidak menyenangkan secara hisiah, ya, kemiskinan, sakit, dan sebagainya. Yang kedua ini, cobaannya berupa maksiat. Seperti seseorang ditimpa kemaksiatan berupa wal'iyadzubillah melakukan zina, minum khamar, atau membunuh. Maka yang seperti ini tidak boleh kemudian berdalil atau berhujjah, berargumen dengan takdir. Ini kan sudah takdir Allah. Jika dia melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia mengatakan ini kan takdir Allah yang telah Allah catat 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tidak boleh dia berhujjah dengan itu. Wa in ihtajja bil qadar fa huwa mukhti'un fi dzalika. Kalau dia berhujjah, ya, dengan takdir, maka dia salah. Ya. Kenapa? Penasihat penasihat tersebut, ya, dia yang melakukan atas kehendak dia, ya, atas kehendak dia, atas keinginan dia, atas pilihan dia. Kemudian dia berhujah dengan takdir, maka suatu perkara yang sangat salah. Wala abdi ayatuba ilallah. Yang wajib bagi seorang hamba ketika tertimpa kemaksiatan seperti ini bukan berdalil dengan hujah, bukan berdalil dengan takdir, tetapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min zalika dzambi, dari dosa tersebut. Alladzi qarafahu, yang telah mengotorinya. Wa yulqi bil laum 'ala nafsihi. Dan dia juga mencela dirinya, ya, atas dosa yang dia lakukan. Wal maksud anna sabra huna huwa as-sabr 'ala mahdi aqdar allati laysa al-insan fiha sababun wala huwa qadir 'ala sarfiha kama masalna sabiqan. Maka yang dimaksud dengan sabar yang kita bahas di sini adalah kesabaran atas takdir-takdir yang murni, ya, sifatnya seseorang tidak mampu untuk menolak atau menghindarinya, ya, seperti yang kita contohkan, sakit, ya, kefakiran, musibah yang lainnya, dan ketika menimpa seseorang, ya, mau gimana lagi, bukan atas kehendak dia, keinginan dia, ya, berbeda dengan yang tadi, yang jenis yang kedua, kemaksiatan, ya, orang dapat pilihan mau berbuat dosa atau tidak. Nah, wa tafsirul ayat yadullu ala dzalika. Tafsir ayat menunjukkan yang dimaksud dengan takdir adalah takdir seperti ini. Qala al-qawma bintan al-qawma. Al-qawma bin Qais. Nah, muridnya Ibnu Mas'ud. Dia seorang kibar tabi'in, bahkan itu mukhabrah, karena sempat hidup pada zaman Rasulullah SAW, hanya saja mungkin masuk Islam saja. Ketika mentafsirkan ayat wa may yu'min billahi yahdi qalbah huwa rajulu usibhu al-musibah, barang siapa yang beriman pada Allah, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Ayat ini berbicara tentang seorang laki-laki yang dia terkena musibah. Faya'lam annaha min indillah fayardha wa yusallim. Kemudian dia pun mengetahui bahwasanya musibah tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun ridha, dia pun menerima. Ayajibu ayardha biqadarillahi wa yasbir alaihi. Maka yang wajib bagi dia adalah ridha terhadap takdir tersebut dan bersabar atasnya. Walil abdi amamal maqadir halatan. Keadaan seorang hamba ketika dihadapkan pada takdir Allah Subhanahu wa taala ada dua keadaan. Halatu sabr wa halatu ridha. Ini keadaan seorang hamba yang seharusnya ketika dihadapkan pada takdir-takdir Allah ada pada dua keadaan. Yang pertama as-sabr, yang kedua ridha. Wa hadhil halah wa hiya ridha. Keadaan ini yaitu ridha, ya. Halatul muqarrabin, keadaan orang-orang yang muqarrabin, orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli ta'ah, orang ahli ta'at. Wa huwa antardo an rabbika subhanahu bi annahu qaddara 'alaika hadzal qadar. Yaitu dia ridha. Kamu ridha terhadap Rabbmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan untukmu takdir ini. Dia ridho. Wa taqunu raghiban fi thawabil musibah afdal min an tabqa laka biduni musibah. Bahkan dia mengharapkan ajar atau pahala dari musibah yang menimpa dia, ya. Harapan dia, keinginan dia, ya. Harapan dia mendapatkan thawabul musibah, pahala dari musibah yang menimpa dia, bahkan dia menganggap afdal lebih utama dibandingkan kalau dia tidak mendapatkan musibah. Ya. Artinya apa? Dia tahu ketika dia mendapatkan musibah, maka pahala yang dia dapat lebih besar dibandingkan ketika dia tidak mendapatkan musibah. Ini keadaan pertama. Muqarrabin. Ketika dia mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala, misalkan musibah, dia mengharapkan pahala. Bahkan dia berharap pahala yang dia dapat lebih besar dibandingkan kalau seandainya dia tidak mendapatkan musibah tersebut. Kabaqail walad duna salbihi, seperti tetap anak dia ada. Ketika misalkan dia ditimpa anaknya meninggal, bukan mengharap anaknya meninggal, bukan. Kita berbicara tentang masalah pahala. Ketika anaknya meninggal, dia meyakini bahwasanya sawab pahala yang dia dapat itu lebih besar baginya ketika dia bersabar nantinya dibandingkan ketika anaknya ada, anak dia masih hidup. Wa baqa'ul mal duna akhdihi, atau ketika hartanya masih ada, dia meyakini bahwasanya harta dia yang hilang misalkan, pahala yang dia dapat akan lebih besar, lebih utama dibandingkan kalau harta dia masih ada. Kenapa? Ketika harta dia hilang, dia terkena musibah dan dia sabar semua dan pahalanya besar. Fa in razaqaka Allahu liwaladin fa badama balagha sinnan tawafat annahu yakhdimuka fihi ba'dal khidmah akhadha Allahu min bayni yadayka fa anta hayna idin id radita bi qadarillah tanalu kamal thawab. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadamu dengan seorang anak, seorang anak tersebut mencapai usia sekian yang dia itu sudah bisa membantu kamu, melayani kamu, ya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengambil anak tersebut dari diwafatkan. Maka engkau jika saat itu ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka engkau mendapatkan kesempurnaan pahala. Mendapatkan kesempurnaan pahala. Kenapa? Karena ta'alimta anna ajra musibah alladzi dakhalallahu laka afdal min baqa'i dzalika alladzi salaka iya. Karena engkau mengetahui bahwasanya pahala ajar musibah yang Allah simpan, Allah persiapkan untukmu jauh lebih utama dari seandainya anak ada. Sekali lagi pembahasannya bukan kita mengharap yang lebih baik anak kita mati, tidak, tidak seperti itu. Kita berbicara tentang masalah astawar pahala. Ketika seseorang terkena musibah apa saja, maka perlu diketahui bahwasanya pahala yang dia dapat ketika sabar, ketika ridho, itu lebih besar seandainya dia tidak terkena musibah. Inilah hiburannya seorang mukmin ketika dia terkena musibah. Waqad ja'a fil hadis, datang dalam satu hadis, anna Allah Subhanahu wa taala idza qabada walad al-'abd, Allah Subhanahu wa taala jika mengambil, mewafatkan anak seorang hamba. Qala Allahu li malaikatihi, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikatnya, "Abadtum walada 'abdi?" Kalian mewafatkan atau mencabut nyawa anak hamba ini? Fayaquluna na'am, mereka mengatakan iya. Fayaqul qabadtum samarata tu'abi. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, kalian telah mencabut buah hati hamba. Anak tentu buah hati orang tuanya. Kalian telah mencabut buah hati hamba. Fayaquluna, para malaikat mengatakan iya. Fayaqul madza qala 'abdi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang dikatakan hamba-Ku? Fayaqulun hamdaka wa tarja'u. Para malaikat mengatakan dia memuji dan beristighfar, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ibnu li'abdi baitan fil jannah. Bangun untuk hamba-Ku sebuah rumah di jannah. Wasamuhu baital hamdi, dan beri nama rumah alhamdulillah, rumah pujian. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad hanya saja sanadnya dhaifkan oleh sebagian ulama, dan insyaallah Allah taala. Fatadhakkar hadha hadis ya man usibta biqabdi ruhi waladika wa mautihi. Maka ingatlah hadis ini, wahai engkau yang ditimpa musibah dengan diambilnya ruh anakmu, ya. Diambil, ditimpa musibah dengan kematian anakmu. Ingat hadis ini. Hatta inna kalau khuyirta baina ayyabqa waladat wa ya'udallaka ala qaydil hayat. Bahkan kalau seandainya engkau diberikan pilihan, ya, engkau diberikan pilihan antara anakmu tetap meninggal atau anakmu dikembalikan pada kehidupan, atau wa'ayku wala dan anak tetap ada hidup, ya, atau dikembalikan, ya, dihidupkan kembali misalnya. Wa minal baiti ladzi fil jannah, dibandingkan dengan engkau mendapatkan rumah di jannah. Maknanya kalau dibangunkan sebuah rumah di jannah, orang semua masuk jannah. Amin. Kalau dapat pilihan ini, kamu pilih yang mana? Ya. Tentu kalau orang yang cerdas, ikhtar tal baita alladhi dakhallahu laka fil jannah. Misalnya kau akan memilih rumah di jannah yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untukmu. Nanti jataridoka ala faqdihi, sebagai balasan atas keriduan kehilangan anakmu. Ini. Dan dengan anak sudah hidup lagi hidup. Anaknya walaupun hidup, anaknya juga akan mati. Kalau kita melihat banyak malingan dengan sawah, pahala tidak ada kenikmatan, ya. Yang melihat video kenikmatan jannah. Kita kan senang anak kita sehat hidup itu, ya, karena kebahagiaannya ada pada hati kita, kan, ya. Kalau kita merasa bahagia, merasa senang ketika anak kita sehat hidup. Tapi kalau dibandingkan dengan kesenangan jannah, tentu tidak ada apa-apanya. Sesenang-senangnya kita di dunia, sesenang-senangnya kita di dunia, sebahagia-bahagia kita di dunia, itu tidak bisa dibandingkan dengan sedikit saja kesenangan jannah. Tentu akan memilih dia sendiri rumah di jannah. Wa hakadha huwa halul mukmin 'inda baqiyatil musmasa'ib. Ini keadaan seorang mukmin, kita jangan kita tertimpa suatu musibah. Ini yang ikatannya sudah ridho, ya, sudah ridho. Sampai di cerita sebagian salaf, ketika mereka tertimpa musibah, justru mereka malah terlihat bahagia, malah terlihat lebih bahagia karena kedekatan hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harapan mereka terhadap pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Amma halatu tsaniyah fahiya halatu sabr. Adapun keadaan yang kedua yaitu as-sabr, sabar. Wa hiya habsu nafsi ala alam musibah bahwa ma'a wujudi ta'alluq. Yaitu menahan ya, diri dia akan sakitnya musibah. Ya, disertai adanya rasa sakit. Kalau yang pertama itu tentu disebut dalam para mukarrabin, mukarrabin. Ya. Ketika mereka malah ridho ketika terkena musibah. Kalau yang dua ini sakit, ya, ketika terkena musibah merasakan sakitnya musibah tersebut. Hanya saja dia menahan, menahan jiwanya atas sakitnya musibah tersebut, tahan. Untuk tidak berkata, untuk tidak berbuat kecuali agar Allah ridho. Wa hiya duna halati ridho fil martabah. Dan ini martabatnya di bawah yang pertama tadi. Idzan ma munasabatu hadis Abi Hurairah al bab itsnatani bin nasi huma dun kufrun. Kalau begitu, apa kaitan hadis Abu Hurairah ya, terhadap bab ini? Bab yakumandillah as-sabru ala akhbarillah. Nah, hadis isnatan bin nas, dua golongan dari manusia, huma bihim kufur, mereka ini kufur. Ta'nu fin nasab wa niyahah al-majid. Yang pertama, orang yang mencela nasab, dan yang kedua an-niyahah alal mayyit. An-niyahah, bahasa kitanya meratap, meratapi mayit atau meratapi kematian seseorang. Naqul munasabatuhu, kita katakan kaitannya adalah an-niyahah tasakhutun liqadarillahi. Niyah itu merasa benci, merasa murka, marah terhadap takdir Allah. Orang yang meratapi orang yang sudah meninggal, ini menunjukkan dia itu marah terhadap takdir Allah. Wa adamu ridon bihi, tidak ada keriduan terhadap takdir Allah. Hadza ma'nahu, ini maknanya. Kadzalika hadis Ibnu Mas'ud, demikian juga hadis Ibnu Mas'ud ayat Bukhari dan Muslim, dalam Bukhari dan Muslim an Ibnu Mas'udin marfu'an, dari Ibnu Mas'ud secara marfu', laisa minna man darabal khudud, bukan dari golongan kami man darabal khudud, orang yang memukul titik mereka ai angel musibah, ketika terkena musibah ya pukul itu menerima cakar jabak rambut. Ini hanya satu contoh saja, dia terbatas memukul pipi. Washatal juyub, merobek al juyub, juyub apa kerah. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan dia menyeru, memanggil dengan panggilan jahiliyah. wa huwa adaman waqa'at 'alaihi musibah. Orang ketika terkena musibah, imma ayakuna mu'minan fa yarda wa yusallim, imma dia itu seorang mukmin yang dia itu beriman, kemudian dia ridho dan menerima musibah tersebut. Wa imma ayakuna dha'fal iman, atau imannya lemah. Wa yadribu khaddahu wa yashuqqu jaibahu darbul khaddi ma'rufun. Ketika terkena musibah, dia pukul pipinya, dia robek pakaiannya. Al-jaib huwa jaibul qamis au ma yaqumu maqamahu. Jaib di sini adalah jaibul qamis, atau yang menduduki kedudukannya. Al-qaidahu yaqta'uhu tasakhutan min musibah. Al-jaib huwa al-fathatu allati yadkhulu fiha ar-ra's. Jaib di sini adalah apa namanya, pintu atau sesuatu yang tempat masuknya kepala, ini apa, krah bahasa kitanya. Al-mutasakhitu liqadarillah yashuqqu al-jaib. Orang yang marah, tidak terima dengan takdir Allah, dia merobek krah bajunya. Ayashuqqu qamisahu tasakhutan lidzalika al-qadar al-maqdur. Dia merobek-robek bajunya, walaupun mungkin bukan kerahnya, sakunya atau yang lain, kalau tidak terima dengan takdir yang ditetapkan. Wa kadzalika yad'u 'ala nafsihi bid'awat jahiliyah. Demikian juga dia menyeru, memanggil atas dirinya dengan panggilan jahiliyah, kaqauli wa jabalah wa nasarah. Astagfirullah al-afwa. Al-afwal afiyah. Seperti aduh gunungku, maksudnya mensifati orang yang meninggal tersebut, pahlawanku, penolongku. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan dia tidak ridho. Hadi halah al-mutasafatina ladina la yardawna bil-qadar wal-wawfi wa-jabalah wa-fi' wa-nasirah usamma inda al-lughah wawun al-nudbah. Ini keadaan orang yang tidak terima dan tidak ridho terhadap takdir Allah. Wawu pada kata wajabalah itu dinamakan menurut ahli bahasa wawu nudbah. Wawu yang digunakan ketika merasa tersakiti atau kaget. Nah, aduh, kalau kita kesempatan bisa berlalu seperti itu. Tuhan itu aduh, kenapa begini, kenapa begitu. Wafi hadis Anas, disebutkan dalam hadis Anas, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjalalahu bil 'uqubah fi dunya. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah segerakan bagi dia hukuman di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi asyarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Tetapi jika Allah hendak ingin kejelekan bagi hambanya, Allah tahan bagi dia karena sebab dosa itu. Hukuman yang harus dia terima, Allah tahan di dunia sampai Allah sempurnakan hukuman bagi dia pada hari kiamat. Di hadis hadis ikhbarun 'anil 'abda qad tusibuhu al-masa'ib wa tatawalla 'alaihi an-nakabat fa yadullu 'ala dhalika min kurhi Allahi lahu. Hadis ini mengabarkan bahwasanya seorang hamba terkadang dia mendapatkan musibah. Kadang dia sampai depresi, tertekan karena sebab musibah yang dia dapatkan. Kemudian dia menyangka bahwasanya musibah tersebut min kurhillahi lahu, Dan Allah tidak suka, Allah benci pada dia. Walaisa kadzalik. Padahal tidak seperti itu. Bal qad yakunu Allahu muhibban lahu. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala justru mencintai dia. Wa huwa yuridu ayat taliyahu bi'ibtila'at hatta ya'ti yaum al-qiyamah wa qad takhaffafa min az-zunub. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika Allah melimpahkan berbagai bala ujian baginya, ya, sampai hari kiamat, sampai dia meninggal bahkan. Waqad takhaffafa min az-zunub, karena Allah Subhanahu wa taala ingin meringankan dosa dia. Jangan kemudian seuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Sejak ngaji sampai terus sampai dia tahu bakal meninggal terus secara terus. Padahal kita lihat dia min ahli ta'ah. Jadi orang yang taat, dari orang yang muslim ahli maksiat menjadi orang yang taat. Maka kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan meringankan azab dia atau menghapuskan bahkan azab dia nanti di akhirat itu sangat-sangat keras. Berapa banyak para imam, para ulama yang selama hidupnya juga seperti itu. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah meninggal dalam keadaan di jalan, di pinggir jalan meninggal. Imam Bukhari kan diusir sana, diusir sih. Diusir pergi lagi, diusir atau pergi, pergi lagi sampai suatu tempat kecapean, istirahat sebentar tidur, mereka belum meninggal rahimahullah. Sungguh kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan beliau dari dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.